Oh, tak pernah bisa aku melupakan lo. Ku jatuh cinta pada orang yang salah. Kau kekasih sahabatku. Hidupku ini bagaikan di ujung hati. Cinta ini bagai ilusi. Jawabannya Andika Putra Mansa, Thank you. Remix. Filipina sih ya.